Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Kamis 10 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Tia Andalusia. MUI berharap pendapatnya jadi rujukan dalam proses hukum kasus Ahok. Ribuan siswa di Amerika Serikat bolos gelar protes anti-Trump. Tolak kemenangan Trump, ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Syederalun, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia meminta agar pendapat keagamaan Dewan Pimpinan MUI dijadikan rujukan dalam proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kompas.com melansir. Pendapat keagamaan yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2016 itu salah satunya fatwa yang menyatakan pernyataan bahwa kandungan Al-Maidah ayat 51 sebagai kebohongan adalah haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Selain itu, dalam pendapat keagamaan itu disebutkan bahwa menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Samsudin mengatakan, seharusnya pendapat keagamaan MUI dijadikan sebagai rujukan bagi polisi dalam proses hukum kasus Ahok, sebab pendapat keagamaan MUI biasa digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Syederalun, ribuan warga di berbagai penjuru Amerika Serikat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum presiden. CNN melaporkan setidaknya protes anti-Trump ini terjadi di 7 kota termasuk New York, kampung halaman Trump. CNN Indonesia melansir. Ribuan orang di New York berarak dari ruas jalan Midtown Manhattan menuju Trump Tower sambil berteriak dengan ucapan, "Bukan presiden saya, bukan presiden saya." Setibanya di depan Trump Tower pada Rabu malam waktu setempat, mereka membakar bendera Amerika Serikat. Polisi terlihat bersiaga ketat di sekitar lokasi. Sementara itu di Chicago, lebih dari 100 orang berkumpul di depan Trump International Hotel sambil menggemakan yel-yel seperti tolak Trump, tolak. Amerika Serikat tidak rasis. Kepolisian Chicago pun menutup beberapa ruas jalan mencegah persebaran massa ke daerah lain dan hingga kini tidak ada laporan kericuhan dalam unjuk rasa itu. Salah satu demonstran, Adriana Rizzo, terlihat memegang poster bertuliskan "Nikmati kebebasan kalian selagi bisa." Ia mengaku khawatir dengan masa depan Amerika Serikat jika dipimpin oleh sosok yang dalam kampanyenya kerap melontarkan komentar rasis dan syarat unsur diskriminasi terhadap kaum pendatang juga Muslim. Syederalun, ribuan siswa di berbagai penjuru Amerika Serikat tak masuk sekolah kemarin demi turun ke jalan untuk berunjuk rasa memprotes kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum presiden. CNN Indonesia melansir. Salah satu demonstrasi terbesar digelar di California, di mana sekitar 1.500 siswa dan guru berdemonstrasi di halaman sekolah menengah tinggi Berkeley di California. Kemudian melakukan long march ke kampus Universitas California di Berkeley sambil berteriak, "Bukan presiden kami." Unjuk rasa serupa juga digelar di sudut lain California, yaitu Los Angeles. Sekitar 300 siswa SMA yang mayoritas keturunan Latin berarak ke balai kota, di mana mereka kemudian mengadakan unjuk rasa singkat tapi bergemuruh. Sejumlah staf sekolah terlihat mendampingi para siswa. Dalam beberapa kampanyenya, Trump memang dikenal kerap melontarkan komentar rasis. Warga keturunan Latin sendiri pernah menjadi sasaran Trump ketika ia menyebut ingin membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko guna menghalau arus imigran gelap dan mendeportasi yang sudah tinggal di Amerika Serikat. Saudara Lun, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 akan melakukan deklarasi pilkada berintegrasi dan damai di Aula Mapolda Aceh hari ini. Segala persiapan telah disiapkan oleh penyelenggara acara, yaitu Komisi Independen Pemilihan Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Termasuk burung merpati putih yang akan dilepas oleh masing-masing paslon sebagai simbol damai. Komisioner KIP Aceh, Hendra Fauzi, mengatakan burung merpati yang akan dilepas nanti didatangkan dari Kabupaten Biren. Jumlah burung merpati yang akan dilepas sebanyak 40 ekor. Saat ini, semua paslon sudah hadir pada acara itu seperti paslon Muzakir Manaf, T.A. Khalid, Abdullah Putih, Said Mustafa Usap, Zakaria Saman, T. Alidin Syah, dan paslon Tarmizi Akarim, T. Maksal Mina Ali. Selain itu juga tampak paslon Zaini Abdullah, Nasaruddin, dan Irwandi Yusuf, Nova Iriansyah. Begitupun sejumlah ketua partai politik juga sudah hadir dan pendukung dari masing-masing paslon. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, puluhan orang menyambut bebasnya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dari penjara. Bukan hanya keluarga, mahasiswa dan anggota pengajian juga turut menyambut Antasari yang selama 7 tahun terakhir menghabiskan hidupnya di balik jeruji besi. CNN Indonesia melansir. Mereka yang menyambut berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ketua GMNI Cabang Tangerang, Kamaluddin Rinaldi, mengatakan penyambutan dilakukan karena Antasari adalah alumni GMNI Cabang Palembang. Sementara anggota pengajian yang turut menyambut berasal dari Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, pimpinan Sa'adih Al-Batawi. Mereka mengenakan pakaian seragam putih-putih. Banyaknya penyambut Antasari membuat lalu lintas di depan penjara padat tersendat. Antasari Azhar bebas setelah divonis 18 tahun penjara 2010 atas keterlibatannya dalam perkara pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnain, Direktur Utama PT Raja Wali Putra Banjaran. Pembunuhan itu terjadi pada Maret 2009 di kawasan Modernland, Kota Tangerang, Banten. Hakim memvonis Antasari pada Februari 2010 karena dinilai terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana itu. Saudara Lun, Kapolres Jakarta Utara Awal Khairuddin mengatakan ada 1.000 petugas keamanan yang diturunkan untuk mengawal Kongres Biasa Pemilihan PSSI 2016 yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta hari ini. CNN Indonesia melansir. Polres Metro Jakarta Utara bekerjasama dengan Kesatuan Polda Metro Jaya tak hanya mengamankan di sekitar area Kongres di Hotel Mercure. 1.000 personil yang disiapkan untuk mengamankan Kongres PSSI kali ini menurut awal dibagi menjadi 4 zona lingkaran pengamanan. Terkait keberadaan bonek, awal mengatakan sampai malam tadi ada sekitar 711 bonek yang tiba di Jakarta. Bonek juga meminta izin menggelar aksi demonstrasi di depan Ancol dan meminta perwakilannya masuk ke arena Kongres sebagai peninjau. Saudara Lun, rakyat Amerika Serikat dalam pemilihan presiden memutuskan Donald Trump memenangi pesta demokrasi tersebut. Akan tetapi, tabiat Trump yang eksentrik dan kebijakan-kebijakannya yang dianggap banyak merugikan membuat keterpilihan Trump dipandang sebagai kabar buruk bagi banyak pihak. Kompas.com melansir. Perekonomian merupakan salah satu sektor yang terpengaruh besar dari terpilihnya Trump. Kepala Ekonom Samuel Asset Management, Lana Sulistianingsih, mengatakan kemenangan Trump berpengaruh terhadap pelemahan kurs dolar Amerika Serikat. Ia menyebabkan investor mencari safe haven lain untuk menempatkan dananya. Karena dolar Amerika Serikat melemah, maka aset safe haven pilihan yang muncul adalah emas. Selain itu, Lana juga memperingatkan tentang hal yang harus dikhawatirkan. Ada kecenderungan Presiden Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik beberapa kali melakukan invasi ke negara lain dan akhirnya membuat harga minyak mentah dunia naik. Bagi Indonesia, kenaikan harga komoditas akan menguntungkan dalam jangka pendek. Namun perlu diingat bahwa ketahanan energi Indonesia masih rendah, sementara konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri tinggi.